Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita akan lanjutkan insyaallah ya kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Sekali lagi, ini asalnya adalah dari kitab Al-Hafidz Al-Mundziri rahimallahu At-Targhib wa Tarhib, yang kemudian dipilah oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits, yakni ahli hadis pada masa kini, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dipilah antara hadis yang sahihnya dengan hadis yang dhaifnya. Yang kita baca adalah yang sahih. Kita sampai kepada judul At-Targhibu fil bada'ati bil khairi liustanna bih. Targhib, targhib itu motivasi, motivasi dan dorongan untuk kita memulai perbuatan baik. Dan perbuatan baik yang kita mulai itu sengaja memang kita tampakkan kepada orang lain. Jadi kita melakukan satu kebaikan, sengaja memang kita tampakkan kepada orang lain. Apa tujuannya? Tujuannya adalah liustan nabi, agar ditiru. Di antara contohnya, misal kalau mungkin di masjid yang kita biasa sholat 5 waktu, ternyata jamaahnya selesai sholat salam berzikir langsung pulang, terbiasa seperti itu, dan tidak ada yang tampak untuk mereka sholat sunnah rawatib, sholat sunnah ba'diyah misalnya, ima ba'diyah maghrib atau ba'diyah isya. Nah, kalau kita ingin membangkitkan ya semangat mereka untuk sholat sunnah ba'diyah, tidak mengapa kita sengaja sholat sunnah ya di depan begitu kan, di shof yang depan begitu, agar dilihat mereka, agar ditiru, agar ditiru. Ketika kemudian apa yang kita lakukan tadi akhirnya dicontoh, dicontoh oleh yang lain, wah Pak Fulan ini dia sholat sunnah ba'diyah maghrib, saya tak nyoba ikut. Atau Pak Fulan ini dia sholat sunnah ba'diyah isya, saya juga tak nyoba ikut misalnya ya. Maka kita juga mendapatkan ya bagian pahala ya dari sholatnya tadi, dan itu tidak mengurangi pahala sholatnya sedikit pun. tapi kita dapat pahala juga. Kenapa? Karena dia melakukan itu disebabkan oleh kita, ya, kita mencontohkan dan dia mencontoh begitu, ya, sehingga itu menjadi, ya, tambahan pahala bagi kita. Misal yang lain, kalau kita melihat di masjid yang kita biasa sholat, ya, jarang sekali atau bahkan tidak pernah ada orang yang baca Quran di situ. Misal selesai sholat, ya, maghrib, menunggu sholat isya, kita melihat jamaahnya, ya, ketika menunggu isya itu ngobrol saja misalnya, nggak ada kegiatan ibadah yang dilakukan. Kita contohkan, ya, kita ambil mushaf, ya, kita baca Quran begitu sambil menunggu sholat isya. Nah, nanti ketika ada orang yang kemudian mencontoh, ya, menirukan apa yang kita lakukan, jangan salah, kita juga dapat tambahan pahala karena dicontoh orang tadi. Bukankah itu termasuk riya? Iya. Kalau dari sisi bahasa memang dia disebut riya. Ro'a, muro'at, riya. Melakukan sesuatu agar dicontoh orang. Tetapi ini riya yang tidak dilarang. Itu. Ini riya yang tidak dilarang. Bahkan juga nanti akan mendapatkan pahala karena ibadah kita itu dicontoh. Di antara dalilnya adalah hadis yang disampaikan al-Imam Al-Mudhiri, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hudzaifah, yakni sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sa'ala rajulun ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta, yakni meminta bantuan. Fa'amsakal qawmu, ternyata orang-orang menahan diri, yakni tidak langsung memberikan bantuan mereka kepada orang ini. Tsumma, tapi kemudian inna rajulan a'ta, tiba-tiba bangkit seseorang, ya, memberi dia bantuan. Akhirnya ketika masih menahan, ada satu orang yang kemudian bangkit dan memberi dia bantuan. Fa'atul qawmu, melihat itu akhirnya yang lain ikut-ikutan memberi bantuan kepadanya, meniru gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, man sanna khairan fastunna bih kana lahu ajruhu wa mithlu ujuri man tabi'ahu ghairu muntaqis atau ghairu muntaqasin muntaqisin min ujurihim syai'a. Kata Nabi SAW melihat kejadian ini, ya, ketika ada satu orang yang mulai memberi bantuan kemudian yang lain mengikuti, Nabi kemudian mengomentari, memberikan hadis kepada para sahabat, barang siapa yang mencontohkan sanna sunnatan, itu maksudnya mencontohkan satu perbuatan khairan, perbuatan yang baik, fastun nabi, kemudian perbuatan baik dia itu diikuti orang, ditiru oleh orang, kana lahu ajruh, maka dia akan mendapatkan pahalanya, yakni pahala perbuatan baiknya. Wa mithlu ujuri man tabi'ahu, dan juga semisal dia masih mendapatkan tambahan pahala yang semisal pahala orang-orang yang mengikuti dia. غير منتقص من أجورهم شيئا. Dan ketika dia mendapatkan juga pahala seperti pahala orang yang mengikuti, itu sama sekali tidak mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Gitu. Jadi enggak ngambil. Memang fadlun minallah, ya, diberi tambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi, "Wa man sanna syarran fastunna bih." Dan barang siapa mencontohkan syarron, perbuatan yang jelek, fastunna bih, ternyata perbuatan jelek dia itu juga diikuti orang, ya, ditiru sama orang. Kana alihi wizruhu, maka dia mendapatkan dosanya, ya, dosa dia berbuat jelek, berbuat dosa tadi. Wa mithlu aujari man tabi'ah, masih dikasih bonus, tapi bonusnya bukan pahala sekarang, bonusnya juga bonus dosa itu, ya. Dan juga dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Ghairu muntaqisin min auzarihim syai'a. Dan itu juga tidak mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya. Sama. Kata Al-Munziri, rawahu Ahmad wal Hakim wa qala sahihul isnad. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, juga Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sanadnya sahih. Asy' Al-Albani rahimahullah mengatakan hasan sahih. Ya, derajatnya itu hasan sahih. Nah dari hadis ini, ya, kita dapati yang pertama seperti yang kita sampaikan tadi, tidak seluruh yang secara bahasa itu disebut riya, itu dicela. Itu. Di antaranya seperti ini. Ketika Anda sengaja, ya, berbuat satu kebaikan dengan niatan agar ditiru orang, maka itu adalah perbuatan yang baik. Kemudian faedah yang selanjutnya, besarnya pahala orang yang mencontohkan atau memulai, memulai satu amal baik. Semakin banyak orang yang mengikuti dan mencontohnya, maka akan semakin banyak pula pahala tambahan yang dia raih. Pahala tambahan dia. Bahkan kalaupun dia dalam kondisi tidak tahu bahwa orang yang mencontohnya tadi sedang mencontohnya. Misal, kayak tadi kita contohkan, ini kok jamaah masjid ini enggak biasa baca Quran, ya. Itu, mereka langsung pulang. Kadang ya di masjid tapi ngobrol aja, saya tak contohkan baca Quran. Anda baca Quran itu. Ketika di situ jamaah lihat Anda, ada satu orang, dua orang ikut baca Quran. Nah nanti kalau besoknya lagi, ya, ada orang yang juga teringat, ya, dengan apa yang Anda lakukan dan dia baca Quran lagi di masjid, ya, dalam kondisi Anda enggak tahu, enggak lihat, tapi dapat pahalanya juga. Gitu. Dapat juga pahalanya. Nah, demikian pula di antara faedah dari hadis ini adalah besarnya pahala seseorang yang mengajarkan kebaikan, ya, mengajarkan kebaikan, entah itu masalah ibadah, entah itu mungkin masalah muamalah, ya. Contoh, ya, Anda mengajari anak-anak baca Quran, mengajari anak baca Quran, maka ketika mengajarkan itu dapat pahala. Dan nanti kalau yang Anda ajarkan itu dipraktekkan, ya, si anak juga baca Quran, Anda juga dapat bagian pahalanya. Gak harus anak sendiri, bahkan anak orang lain kalau misalnya lagi ngajar TPA misalnya, Anda juga dapat pahalanya. Begitu. Bahkan sampai si anak ini besar, kalau dia baca Quran terus ya, itu kita juga dapat pahalanya terus. Makanya jangan sampai kita meremehkan ya pengajaran terhadap anak-anak. Justru itu bisa jadi ladang pahala yang banyak. Kenapa? Ya secara umum sih yang namanya anak-anak umurnya masih panjang, amal ibadah dia itu masih bisa banyak. Tapi demikian pula jangan juga sebaliknya. Terkadang ada di sebagian daerah ada orang-orang tua yang bersemangat, ya sudah tua tapi bersemangat pengen belajar baca Quran. Ada yang seperti itu. Kalau kita mampu, ya, tangani. Kalau kita mampu, ajari mereka. Nah, itu akan juga menjadi ladang pahala bagi kita. Begitu. Nah. Di dalam hadis ini juga ada isyarat tidak dipraktekannya satu sunnah atau tidak dipraktekannya satu tuntunan, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di daerah kita, jangan sampai menghentikan kita untuk mempraktekkan sunnah tersebut. Jangan sampai kemudian mengendorkan kita untuk kita berusaha menghidupkan tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apalagi kalau tuntunan ini sifatnya wajib. Sifatnya wajib dilakukan. Nah, jadi ditarget, memang dimotivasi oleh Nabi SAW, mulailah begitu. Mulailah untuk mengerjakannya. Mulailah untuk mengerjakan khairan itu tadi, kebaikan itu tadi. Nah, karena kita tahu semakin mendekati hari kiamat, yang namanya syariat Islam, ilmu tentang agama Islam itu akan semakin berkurang, ya, diketahui oleh masyarakat, begitu. Semakin berkurang. Ya. Kalau pada masa ulama-ulama kita dulu banyak orang hafal hadis kan, ya, 100, 200, ya orang-orang yang taklim biasa, 1000. 2000. Bahkan ada satu kisah, kalau Anda pengen tahu kesemangatan orang zaman dulu itu, anaknya yang masih remaja ini dia perintahkan untuk cari hadis. Ini mungkin pernah saya sampaikan. Namanya, nama ulamanya ini, orang tuanya ini juga alim, Ad-Dhahhak bin Muzahim. Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah. Ketika dia melepas kepergian anaknya untuk mencari hadis, dia bilang, wahai anakku, ini aku ada uang 100.000 dirham. Aku ada uang ini 100.000 dirham untuk bekalmu. Apa kata bapaknya? Dan awas, jangan kamu sampai pulang kecuali dengan membawa 100.000 hadis. Nah, ini semangatnya rata zaman dahulu, ya. Kata, oh, jangan pulang kamu sampai kamu membawa 100.000 hadis itu. Semangat mereka, 100.000 dirham pada masa itu, ya. Wah, kata. Nah, kesemangatan, ya, mereka ini para ulama dan kaum muslimin secara umum untuk mereka mempelajari hadis dan mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekedar ingin mendengar saja. Diriwayatkan bahwa majelisnya Imam Ahmad, ya, majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal, rahimallahu ta'ala, itu dihadiri oleh 5.000 orang. Ini kalau duduk di Masjid Talaga sampai mana? 5.000 orang Pak duduk. Dan dulu enggak ada mikrofon ya. Enggak ada. 5.000 orang. Makanya ada petugas yang mengeraskan suara kalau di majelis hadis, majelis imla. Imla itu dikte, dikte hadis, ada petugas yang mengeraskan suara. Ketika membacakan hadis begitu, nah yang mungkin di jarak berapa masih dengar, dia menghadap ke sana. Gitu. Untuk yang sana dengar lagi. Ada petugas mengeraskan suara. Nah, saya ingin sampaikan dari 5.000 orang yang duduk di majelisnya Imam Ahmad itu, yang menulis riwayat hadisnya Imam Ahmad itu 500 saja. Enggak banyak. Dari 5.000 itu yang nulis itu 500 nulis hadisnya. Terus apa yang dilakukan 4.500-nya? Mereka ingin mendengar hadis dari Imam Ahmad dan mereka ingin mempelajari akhlak dan adab beliau. Sekedar ingin lihat dan mempelajari akhlak dan adabnya. Itu. Artinya apa? Kesemangatan ya. Mereka untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di majelis yang dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini pula ada faedah ya, peringatan ya. Jangan sampai seseorang itu dia melakukan satu kejelekan, satu maksiat, satu dosa yang itu akan ditiru oleh orang lain. Dia lakukan kemaksiatan itu di depan umum misalnya. Dia lakukan dosa tersebut dilihat oleh orang yang lain terang-terangan. Atau dia mengucapkan ya satu pemikiran yang menyimpang sehingga didengar orang. Itu pun juga pertama mendapatkan dosa, dan yang kedua kalau ada orang yang mencontoh maksiat dia, kalau ada orang yang mencontoh perbuatan dosa dia, dia juga kena dosanya. Semakin banyak orang yang mencontoh, semakin banyak bonus dosanya begitu. Bahagia. Jadi berhati-hati ya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan tadi. Apalagi kalau orangnya itu orang yang dijadikan panutan. Ketika ada orang yang meniru kejelekannya akan beralasan, ah Bapak Fulan saja melakukan yang seperti ini, saya hanya niru gitu. Saya hanya mencontoh dan menirukan dia. Nah, berhati-hati dari perkara tersebut. Baik. Hadis yang selanjutnya tadi juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah di hadis Abu Hurairah. Hadis selanjutnya wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu an dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa min nafsin tuqtalu zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwali kiflun min damiha. Astagfirullah. Li annahu awwalu man sanna al-qatla. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi. Ini lihat ini. Kata Nabi SAW, tidaklah ada satu nyawa pun yang terbunuh secara zalim. Tidaklah ada satu nyawa pun yang terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama dahulu mendapatkan bagian dari dosa pembunuhan itu. Ngeri kan ya? Kenapa? Li'annahu awwalu man sanal qatl, karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan. Dikisahkan di Al-Quran kan ya. Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, watlu alaihim naba ibnai adama بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين واتلو عليهم kata Allah SWT. Bacakan wahai Rasul kepada mereka naba'a, yakni berita tentang dua anak Adam dengan benar. Idh qarraba qurbanan, ketika keduanya itu menyerahkan ya, kurban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pada masa dahulu sebelum masa kita, sebelum masa Nabi Muhammad SAW, itu yang namanya kurban, yang namanya ghanimah, ya ghanimah dalam peperangan itu tidak dinikmati. Ya. Tapi dikumpulkan begitu ya di tanah lapang. Kemudian kalau korban atau ghanimah tadi diterima oleh Allah, itu tandanya akan ada kilat dan petir yang menyambarnya, kemudian hilang begitu. Kalau baca kita sekarang kan banyaknya menakjubkan ya, sesuatu yang ajib gitu kan. Ada petir menyambarnya. Nah, ini dua atau kisah dua anak Adam ini, itu dua-duanya menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu qurba qurbanan. Fatuqbila min ahadima, ternyata yang diterima oleh Allah yang disambar petir itu cuma satu. Walam yutaqabbal min al-akhir, dan yang satunya tidak diterima. Itu. Yang satunya tidak diterima. Ternyata yang tidak diterima ini dia merasa dengki kepada yang satunya dengan mengatakan qalal aqtulanak, aku akan membunuhmu katanya. Yang satu menjawab innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, dia menegur saudaranya, sesungguhnya yang Allah terima itu adalah dari orang-orang yang bertakwa. Itu memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti bisa dilihat di Al-Quran tentang kisah mereka berdua. Al-Muhim yang ingin kita singgung di sini, ini penguat apa yang dibawakan sebelumnya. Di potongan lafadz man wa man sanna syarron fastun nabih kana alihi wizru wa mithlu auzari man tabi'ah ghara muntaqisin min auzarihim syai'ah. Barang siapa yang dia mencontohkan satu perbuatan jelek, ini sifatnya nakirah umum ya, apapun itu perbuatan jelek itu ya, entah ucapan, entah perbuatan tangan, perbuatan kaki atau yang lainnya ya. Pastun nabi, kemudian dicontoh, ditiru orang, maka dia akan menanggung dosanya. Alaihi wizruha, ini dosa itu akan ditimpakan, dia tanggung. Juga menanggung dosa orang-orang yang mencontohnya. Lah ini antum bisa bayangkan, subhanallah ya, betapa banyak pembunuhan yang terjadi, dan itu masing-masingnya ya, itu anak Adam yang pertama pun juga mendapatkan bagian dari dosanya. Itu. Nasallallahu alaihi wasallam wal hidayah. Nah, ini hadis ya tentang anak Adam. Qala wa an wasilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Wasilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi wa ba'da mamatihi hatta tutraka. Barang siapa mencontohkan sunnah hasanah, yakni perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala perbuatannya, ma umila biha fi hayati, bahkan pahala perbuatan itu ma umila biha fi hayati, selama diamalkan begitu, selama diamalkan, dicontoh ya, sepanjang dia hidup. Babak dan mamatihi, bahkan kalaupun dia nanti sudah mati ya, bahkan kalau nanti dia sudah meninggal, hatta tutraka, sampai ditinggalkan ya, sampai enggak ada yang awalnya karena mencontoh dia begitu. Wa man sana sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang mencontohkan perbuatan yang jelek, fa 'alaihi ismuha, maka dia akan menanggung dosanya, hatta tutraka, sampai perbuatan jelek dia itu ditinggalkan. Kalau artinya kalau masih saja ada orang yang meniru ya, kejelekan dia, kemaksiatan dia, ya dia masih terus mengalir itu dosa kepadanya. Wa man mata murabitan atau murabitan jara alaihi amalul murabiti hatta yub'atha yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang dia mati dalam kondisi ribat, ribat itu kalau ketika negeri muslim terjadi peperangan dengan negeri kufar, nah orang yang berjaga-jaga di perbatasan itu namanya murabit, orang yang melakukan ribab ya, namanya di perbatasan ya harus selalu waspada begitu ya, dan merasa tidak aman nanti kalau ada tiba-tiba peluru datang kepadanya misalnya ya, makanya pahalanya besar sekali orang yang melakukan ribab ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia mati dalam kondisi ribat, walaupun meninggalnya itu tidak terkena senjata begitu ya, meninggal ketika tidur misalnya, maka akan mengalir baginya pahala orang yang ribab sampai dia nanti dibangkitkan di hari kiamat gitu. Orangnya sudah di alam kubur tapi pahalanya ngalir terus. Nah seperti Anda tadi kita contohkan, ya Anda juga bisa, kita juga bisa. Ajarkan kebaikan, contohkan sunnah ya, sampai kalaupun kita nanti sudah meninggal, karena kita semua pasti akan meninggal ya. Kita meninggal, kalau masih ada yang mencontoh ya, perbuatan yang kita hidupkan dari sunnah tadi, pahala itu masih ngalir terus. Pahala itu akan terus mengalir. Nah makanya bersemangat ya, bersemangat untuk contohkan ya, sunnah dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin di awal-awal orang akan menganggap aneh ya, itu biasa ya. Ini orang apa ya, gitu kan biasanya. Kalau bahasa sini apa bahasa sini? Ini kalau bahasanya ada rombongan apa, ini aliran apa? Padahal yang kita contohkan itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata banyak kaum muslimin yang sudah tidak mengenali sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contohkan, hidupkan. Semoga kita mendapatkan pahala 50 kali lipat pahalanya sahabat. Bayangkan itu. Mungkin beberapa kali saya sampaikan untuk mengingatkan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu ketika pernah bersama dengan para sahabat ya. Satu ketika itu pernah bersama dengan para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar berita kepada mereka. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min waraikum ayyam as-sabri, sesungguhnya nanti min waraat, min waraikum itu di belakang kalian, maksudnya di belakang kalian itu nanti masa setelah kalian, generasi setelah para sahabat itu, kata Nabi, sampai dijuluki ada ayyam as-sabr, masa-masa kesabaran, hari-hari kesabaran, karena kesabaran yang tinggi dibutuhkan ketika itu. ya termasuk masa kita sekarang ini. Itu kan setelah sahabat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, lil mutamassikina yauma iz bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Bagi orang-orang yang tamasuk, bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang kalian para sahabat hari ini berada di atasnya, artinya mencontoh Rasul dan para sahabat, kan begitu. Nah, kalau di masa-masa sekarang ini ada orang-orang yang mencontoh Rasulullah dan para sahabat, itu ajru khamsina minkum, bayangkan kata Nabi SAW, akan mendapatkan pahala 50 kali lipat dari kalian. Siapa? Para sahabat loh. 50 kali lipat dari para sahabat. Sampai ada sahabat heran. Jangankan kita, sahabat saja ketika dengar itu heran. Ya Rasulullah, apa minhum? Wahai Rasulullah, 50 kali lipat itu dari mereka. Kan kalau di bahasa Arab, minkum dan minhum itu kan mirip kan? Terdengarnya itu mirip. Bedanya cuma di kaf sama ha. Kalau minkum dari kalian para sahabat, kalau minhum dari mereka sendiri, gitu. Dari generasi itu. Dipertegas bahkan oleh Nabi SAW, bal minkum, bahkan dari kalian. Loh, gimana Pak? Memang kita itu cuma sekedar menahan apa ya, menahan hati untuk tidak malu ya, melaksanakan syariat Islam itu aja. Saya pernah sampaikan dahulu di sebagian pengajian di masyarakat itu, ya namanya masyarakat umum ya, kita ingin mendorong ibu-ibu untuk pakai jilbab ketika keluar rumah. Itu bagi sebagian orang sekarang ini ya mungkin malu. Sampai saya katakan ya, ya tentunya ibu-ibunya dari balik hijab. Saya enggak ngisi ibu-ibu di depan gitu enggak. Ya, dari balik hijab. Kita katakan coba dipikirkan ya. Seharusnya yang malu itu yang melaksanakan syariat Islam ataukah yang tidak melaksanakan syariat Islam? Siapa yang harusnya berhak untuk malu? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Begitu kan? Ya. Nah, kalau ibu-ibu misalnya memakai jilbab, itu kan melaksanakan syariat Islam kan, menutupi aurat loh. Aurat itu kan kalau kelihatan malu. Kok terbalik ketika pakai jilbab justru malu. Harusnya yang malu yang tidak pakai jilbab kan begitu. Nah, demikian pula yang bapak-bapaknya ya. Ketika menjalankan misalnya tuntunan tidak isbal misalnya ya, tidak isbal, tidak pakaian tidak sampai di bawah mata kaki, itu kan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW itu. Sekarang ini berarti yang seharusnya malu itu yang tidak isbal ataukah yang isbal? Begitu. Harusnya yang malu itu yang menyelisih Nabi kan, yang memakai pakaian dengan isbal kan begitu. Sholat pakai peci misalnya, ini kan perkara yang merupakan keindahan di dalam pakaian sholat dan termasuk kesempurnaan ya, di dalam sholat. Maka ya gak usah malu ya. Nah, kata. Banyak nanti contohnya tentang hal-hal tersebut. Intinya adalah kalau untuk membuat motivasi bagi diri sendiri, baik sebagai suami atau sebagai istri gitu ya, harusnya yang malu itu yang tidak menjalankan syariat Islam. Kalau yang menjalankan syariat Islam ya jangan malu begitu. Nah, ini contoh saja. Hadis selanjutnya, An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhuma, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in hadzal khaira khazainu walitilkal khazaini mafatihu fatuba li'abdin ja'alahullahu azza wa jalla miftahan lil khair mighlaqan lis syarr wa wailul li'abdin ja'alahullahu miftahan lis syarr mighlaqan lil khair. Kata Nabi SAW, in hadzal khair khazain, kebaikan ya, ini, kebaikan ini ibaratnya khazain. Khazain itu apa namanya, tempat-tempat yang terkunci. Jadi seperti rak-rak yang terkunci atau tempat-tempat yang tertutup gitu, yang butuh kunci untuk membukanya. Fatuba, maka beruntunglah li'abdin, seseorang yang Allah jadikan dia merupakan kunci untuk membuka kebaikan dan penutup kejelekan. Kalau dia merupakan, jadi intinya kunci kebaikan itu kalau dia tersimpan kan tidak bisa dilihat orang. Kalau dia buka nanti bisa dilihat orang. Jadi intinya contohkan gitu, tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contohkan amal-amal baik ya, amal-amal ibadah contohkan kepada masyarakat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba, dia akan mendapatkan tuba. Tuba itu kalau dalam tafsirnya salah satu nama surga. Tafsir yang lain, tuba itu salah satu nama pohon di dalam surga. Nah itu dia. Jadi kalau Anda itu mencontohkan amal ibadah kebaikan di masyarakat, kayak tadi sholat gitu misalnya ya, baca Quran misalnya, atau sedekah kalau mampu, maka Anda itu dijamin, dimotivasi oleh Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan surga begitu, akan mendapatkan tuba, mendapatkan surga tadi. Dan hendaknya dia menjadi penutup kejelekan ya. Dia jadi penutup kejelekan. Contoh penutup kejelekan adalah kalau ada perbuatan jelek, perbuatan maksiat, dia menegur dan menasehati agar berhenti. Itu namanya menutup kejelekan gitu. Mighlaqan lisyarr. Nah, sebaliknya nih, wawailun dan wail. Wail itu juga salah satu tafsirnya kan nama neraka. Salah satu nama neraka, wail itu di antara tafsirnya. Tafsiran yang lain, wail itu adalah kebinasaan dan kehancuran. Bagi seseorang yang Allah jadikan dia justru kunci pembuka kejelekan. Kayak tadi, kejelekan itu sudah tertutup, malah dia buka terlihat oleh orang. Dia contohkan kejelekan tadi, ditiru oleh orang. Itu diancam dengan neraka. Mighlaqan lil khair, malah justru dia menentang kebaikan. Kalau ada orang yang berbuat baik, kalau ada orang yang taat dalam beribadah, kalau ada orang yang taat kepada Nabi Muhammad SAW, malah justru dia celah, malah justru dia cemooh, malah justru dia coba mencegahnya, malah justru dia bikin fitnah-fitnah macam-macam di masyarakat untuk menyerang orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW ini tadi ya. Itu diancam wail, kebinasaan atau neraka di dalam satu tafsirnya. Sehingga ya, dengan ini ya, kita lakukan apa yang mampu untuk kita lakukan dari tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amal ibadah apapun itu. Kalau misalnya ada masjid yang sepi, kok ketika zuhur dan asar enggak ada jamaahnya misalnya, dan Anda mampu ada di situ, barangkali Anda mau azan ya. Anda mau azan di zuhur, Anda mau azan di asar, biar memang masjid ya. Jadi masjid ya. Semoga dengan itu menjadi ciri dan tanda bahwa Anda adalah kunci pembuka kebaikan. Haza. Kita minta kepada Allah istiqomah, kemudian di dalam beramal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ada pertanyaan? Ya. Ditiru, ya, dari surat itu. Kita merasa pahala kebaikan. Ya. Ini mungkin sedikit berpendapat tentang kita kan punya tujuan gitu ya. Contoh misalnya, kita seringkali menggalang dana atau tidak mampu. Ya. Tapi kan dengan materi ini, kita sudah dipastikan bahwa kalau kita berniat untuk memulai kebaikan itu, saya yakin bahwa kalau mengikuti kita dapat pahala di dalam hidup yang kita. Ya, ya. Berarti istilah hamba Allah itu harus tidak ada ya. Boleh ditulis nama dan tak nama sehingga itu menjadikan sebuah motivasi karena anak pribadi itu merasakan itu berani buat dalam dana tahun sebulan pertama harus motivasi. Ya, ya, ya. Orang yang pertama dapat pahala itu mungkin yang sama. Ya. Itu satu poin. Pertanyaannya, bagaimana tadi sampaikan bahwa orang yang melakukan keburukan itu akan mendapat dosa jariahnya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita sudah melakukan sesuatu dan ternyata salah? Dan orang sedang mengikuti apa yang kita lakukan? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya. Ya. Hai. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di dalam kondisi zahir itu adalah ini misalnya lagi kumpul seperti ini, tidak kumpul di dunia maya ya. Kalau grup kan di dunia maya. Itu boleh kayak gini nih. Ini kita mau rehab masjid misalnya. Anda berdiri, orang lihat si fulan. Walaupun Anda tidak mengatakan nama saya. Tahu ya? Anda orang akan tahu Anda namanya si fulan gitu, kelihatan itu yang ngasih. Dan kalau beri contoh yang lain enggak masalah. Nah, kalau misalnya penggalangan dana itu di grup, kalau yang saya sarankan enggak usah pakai nama. Itu hubungi saja bendaharanya begitu, saya nyumbang 500 ribu misalnya, lagi kaya ini 500 gitu. Atau 100 dapatnya aja segitu misalnya ya. Gak usah kasih nama. Walaupun tidak dikasih nama, orang kan lihat sudah ada yang nyumbang segini. Paham ya? Intinya itu sudah ada yang mulai nyumbang segitu walaupun dia gak tahu namanya gitu. Nah, kalau saya sarankan lebih baik kalau penggalangan dana di grup itu tidak usah ketik nama. Terkadang ada orang yang malah justru sebaliknya. Abu Fulan ini kan kaya, masa cuma segitu. Malah kadang jadi sebaliknya begitu. Paham ya? Nah, kadang sebaliknya begitu. Maka untuk yang pertama ini, untuk yang tadi kenapa terlihat kan, walaupun dia agak bilang nama saya siapa kan, terlihat gitu. Tapi kalau yang di dunia maya kayak di WA dan lain-lain enggak usah ya. Cukup seperti tadi. Jadi istilah hamba Allah itu sudah bagus. Semoga dia benar-benar menjadi hamba Allah gitu. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan satu amalan yang kita kira itu disyariatkan, ternyata sudah dicontoh orang, besoknya tahu ternyata tidak disyariatkan gitu. Maka cukup dengan kita bertobat ya, itu satu. Yang kedua, kalau ketemu orang yang niru dan kita ingat, dinasehati. Sebagian ulama zaman dahulu ketika dia bertobat dari dakwah dia yang salah ya, dia itu umumkan di mimbar begitu. Saya bertobat dari dakwah saya yang salah dan kembali kepada dakwahnya Rasul dan para sahabat begitu. Tapi kalau pas kita memang tidak ketemu dengan orang-orang yang mencontoh kita, ya sudah itu dimaafkan. Ya. Seperti tadi. Kalau ketemu dan kita tahu, maka kita jelas. Nah, ya. Ada yang begini nih. Ya. Hadis dari hamba Allah. Ya. Baik, ya, bagus. Ya. Dan itu lebih menjaga keikhlasan. Lebih menjaga keikhlasan kalau dia bilang dari hamba Allah gitu. atau dari fulan misalnya.